Naam. Sa'atan min nahar, min as-sabah ila al-'ashr. Barakallahu fiikum. Baik. Ma ma'na syauq lughatan wa istilahan? Kalau kamu baca di kamus, syauq maknanya garpu. Mil'aqatun wa syauq. Naam. Apa? Panting. Mendekati. Secara umum adalah pohon-pohon yang tumbuh liar di sana, yang kebanyakan memang berduri. Barakallahu fikum. Tidak boleh, walaupun itu pohon-pohon liar, tidak boleh dicabut. Walau nafar sayduhu as-sayd. Apa makna sayd? Lugatan wastilahan. Lugatan gampang sekali. Min sada yasidu saydan. Berburu. Berarti sayd adalah perburuan. Karena sudah kata benda. Sada yasidu saydan. Tapi dimaksud di sini bukan berburu. Walau nafar sayduhu. Binatang buruannya. Yang dimaksud adalah jangan dikejar binatang buruannya. Atau jangan dibikin lari. Jangan diganggu binatang buruannya. Al-maksud bihi hayawan. Lissaid. Walayultaqat luqatatuhu anta. Luqatah. Barang temuan. Lugatan, istilahan. Masih sama. Lugah sampai istilah sama. Wala yuqtala khalahu khala. Semak belukar. Jayid. Baik. Baqiya anta. Ma makna idkhir? Ya Allah. Lugatan wa istilahan. Ya Allah. Apakah lugah sama istilah sama? Seperti luqata atau berbeda? Ya Allah. Hah? Sejenis? Daun bidara? Nah, sejenis daun serai. Hey, bahkan sepertinya itu yang dimaksud. Karena memang disebutkan tayyib rihuhu, harum baunya. Tapi yang dimaksud bukan hanya pohon serai. Mereka pakai semua alang-alang khususnya yang sejenis dengan serai. Karena di samping membantu juga harum. Ada bau harumnya. Tetapi sudah meluas maknanya adalah alang ilalang. Artinya tadi ketika disebutkan semak belukar. Wala yukhtala khalahu. Di antara semak belukar ada alang-alang yang dipakai. Untuk sakaf mereka. Al-Qain. Lugatan wastilahan. Atau sama. Lugatan wastilahan. Al-Qain al-Haddad. Au. Yang sejenisnya. Yang sejenisnya adalah semua yang menggunakan api walaupun bukan pandai besi. Al-Haddad pandai besi. Tetapi maknanya semua yang memakai api. Biasanya mereka memakai alang-ilalang tadi sebagai sekam. Kalau di sini kan sekam ya. Sekam tahu? Serbuk gergaji. Dipenuhin di tungkunya. Kemudian dia bakar. Dia habisnya sedikit-sedikit. Tapi panasnya cukup untuk masak masakan mereka. Dulu orang yang ngelas begini tidak pakai listrik. Pakai sekam juga. Dimasukkan besi-besinya ke dalamnya. Kemudian mulai dipakai untuk patri, kata orang sini. Baik, di sini barakallahu fikum ada yang belum disebut. Wali kuburihim. Disebutkan liqainihim wa buyutihim wa kuburihim. Dalam riwayat lain disebutkan wa kuburihim. Sehingga kemarin tercampur. Saya kira al-hadad inilah. Al-Qubur padahal berbeda. Bahwa Al-Qain Al-Haddad tetapi kubur disebutkan liqainihim wa buyutihim wa quburihim. Tiga penggunaan mereka terhadap idkhir, untuk pandai besi mereka, untuk sakaf rumah mereka, dan untuk kubur-kubur mereka. Baik, ma yustafadu minal hadis. Kita lihat faedah dari hadis ini. Awalan, istafadna min hadal hadis inqita'ul hijrati min Makkah ila ghairiha. Terputusnya hijrah dari Mekah ke selainnya, bukan hanya ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah sudah tidak ada, dari Mekah ke Habasyah juga sudah enggak ada, dari Mekah ke tempat lainnya enggak ada. Tidak lagi diperintahkan hijrah dari Mekah. Limadha? Li'anna Makkata walillahil hamd biladun islamiyah. Qad sara biladun islamiyah. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam, maka tidak ada lagi hijrah dari Mekah. Ammal hijrah min ghairiha. Adapun hijrah dari tempat lain, fahiya baqiyah, maka dia akan tetap ada. Apa syaratnya? Kapan diperintahkan untuk hijrah dari tempat tertentu selain Mekah? Min kulli baladin la yuqimul insanu fihi dinahu. Disunahkan, diperintahkan, bahkan kadang diwajibkan pada saat tertentu untuk hijrah dari negeri yang seseorang muslim tidak bisa menegakkan agamanya. Diperintahkan hijrah ke tempat lain kalau seseorang muslim di sana tidak bisa menegakkan agamanya. Baik. Yang kedua, istafadna aidan min hadzal hadis innal jihad baqin, bahwa jihad tetap berlangsung. Jihad tetap berlangsung walaupun Mekah sudah dibuka. Wajibun inda wujudihi, tetap wajib ketika diperintah. Ketika ada jihad. Kapan diperintah? Kalimat Nabi SAW, idastun firtum fanfiru. Kalau kalian disuruh untuk berangkat segera, maka berangkatlah. Wa niyatuhu inda adamih, dan diwajibkan niat ketika tidak ada jihad. Sekarang kita aman, enggak ada perang, tapi kita harus berniat jihadun wa niyyah. Disebutkan dalam hadis, man lam yaghzu wa lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi mata mitatan kada wa kada, atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Siapa yang tidak berjihad, berperang, dan siapa yang lam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, tidak berbicara pada dirinya meniatkan ingin berperang, berjihad fisabilillah, maka dia matinya mati demikian-demikian. Disebutkan mati jahiliyah atau mati yang lainnya, wallahu alam. Disebutkan siapa yang lam yaghzu, tidak berperang, walam yuhaddis nafsahu bil ghazwi, dan tidak berbicara pada dirinya ini niat, kalau begini insyaallah saya akan berjihad. Ini diancam. Berarti wajib berjihad ketika ada jihad, wajib berperang ketika ada perang, dan wajib berniat untuk berperang ketika tidak ada perang. Berniat artinya suatu saat kalau memang diperintahkan saya akan berperang. Paham maksudnya? Ya, ini harus ada di hati ini semangat. Kalau diperintah, kami akan berangkat. Idastun firtum fanfiru. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat ini dari Nabi SAW ketika menyatakan la hijrata ba'dal fathi illa awalakin jihadun waniyah. Ini menghapus pikiran sebagian orang. Sebagian kecil ada yang berpikir setelah Mekah sudah dibuka, Islam sudah menang, berarti gak ada perang lagi. Iya kan? Akan terpikir seperti itu. Karena selama perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in bersama Nabi, siapa yang dilawan? Yang terbesar adalah Quraisy. Dari mulai perang Badar, perang Khandaq, perang Uhud, perang sekian banyak peperangan. Yang dilawan, yang paling besar, selain Romawi dan Persia yang saya maksud, adalah Quraisy. Tetapi kemudian Quraisy sudah dikalahkan. Selesai. Maka mereka berpikir sudah tidak ada lagi jihad. Maka sebagian mereka berkata, kita sudah dimenangkan oleh Allah. Mekah sudah dibuka. Maka saatnya kita kembali ke rumah. Kita kembali kepada anak dan istri kita. Dan seterusnya kalimat-kalimat yang semakna dengan itu. Yang terkesan sudah berhenti dari jihad. Maka turun ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menyatakan wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Subhanallah. Ternyata tafsir ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukah ternyata maknanya adalah berhenti berperang, berhenti berjihad. Itu berarti kalian melemparkan diri kalian pada kehancuran. Di dalam riwayat Tirmidzi dalam Syama'il beliau disebutkan riwayatnya dengan kisah. Dalam perang Yarmuk, ada beberapa sahabat yang bersumpah, bertekad. Man yubayyuni alal maut. Kalau tidak salah, beliau adalah Ikrimah. Radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa yang bersumpah bersamaku untuk perang sampai mati? Maka bersumpahlah bersamanya 40 orang. Kemudian berangkat dia menyerang musuh sampai merobek pasukan musuh. Bahasanya merobek. Karena memang pasukan musuh lebih banyak. Padat begitu. 40 ini merobek sampai tembus ke belakangnya. Kemudian kembali ke depan lagi. Semuanya terbunuh kecuali Ikrimah. Kemudian bersumpah lagi. Man yubayi'uni. Berbaiat lagi sekian orang. Belum berangkat lagi seperti tadi. Ada yang nyeletuk. Bukankah Allah sudah berfirman? Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Bukankah Allah sudah berfirman, jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran? Ternyata barakallahu fikum, ada sahabat yang lebih senior berkata, ngomong apa kamu? Ana a'lamu bihi minka. Aku lebih tahu dari kamu. Aku tahu kapan turunnya dan di mana turunnya. Ayat itu turun ketika kami membuka kota Mekah dan kami berkata, selesai peperangan, kami akan kembali pada keluarga kami dan anak-anak kami. Kemudian turun ayat Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan lemparkan diri kamu pada kehancuran. Berarti makna melemparkan diri pada kehancuran kalau tidak berjihad. Kalau berjihad mencari syahadah itu bukan termasuk ayat tadi wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Di sinilah pentingnya tafsir. Kalimat dohirnya seakan-akan jangan melemparkan diri kalian pada kehancuran. Ini jangan cari mati. Tetapi ternyata maknanya jangan tinggalkan jihad. Karena kalau kalian tinggalkan jihad, kalian akan hancur. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Jangan lemparkan diri kalian pada kehancuran. Artinya tetaplah berjihad. Idzan al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad akan terus berlangsung. Bersama imam. Terus menerus. Kalau ada peperangan, maka wajib berperang. Kalau tidak ada peperangan, maka harus ada niat. Wa kadzalika niyatus salihah. Demikian pula niat-niat yang saleh. Merupakan ruknun asasi. Merupakan rukun yang mendasar. Untuk diterimanya sebuah amalan. Niat yang benar merupakan rukun yang paling penting untuk diterimanya sebuah amalan. Wa 'alaihal madar. Apa 'alaihal madar? Naam. Di sanalah porosnya. Madar dari kata daro yajuru, berputar-putar. Titiknya dikatakan madar, tempat berputarnya. Atau kita terjemahkan poros. Wa 'alaihal madar, maka porosnya seluruh amal perbuatan, amal ibadah, porosnya adalah niat. Niatnya benar akan mendapatkan pahala, niatnya salah tidak akan mendapatkan pahala. Baik. Kalau niatnya benar, perbuatannya salah bagaimana? Tetap dapat pahala? Ada syarat yang kedua, harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun niatnya sudah mendapatkan pahala. Kembali kepada kitab. Yang ketiga, qauluhu wa idza stunfirtum fanfiru, ay idza talab idza tulibtum lil jihad faajibu. Didapatkan faedah pula dari kalimat Nabi, idza stunfirtum fanfiru, bahwa kalau kalian diminta untuk berjihad, oleh karena itulah saya tanya pada kalian tadi, apa makna istinfar? Khuruj bisur'ah. Naam. Tapi mal maksudu bihi? Al-maksudu bihi al-jihad wal-qital. Idza stunfirtum, ay idza tulibtum lil-jihad, fa'ajibu, maka sambutlah ajakan jihad tadi. Fafihi wujubun nafar minal muslim, maka ini kewajiban untuk keluar berperang segera ketika diperintahkan bagi setiap muslim. Idza talabahul imamu, kalau diminta oleh penguasa, liqitali aduwin, untuk memerangi musuh, maka kita disuruh untuk segera keluar. Imma bitanfirin am au ta'yin, apakah dengan tanfir am atau dengan tanfir ta'yin. Tanfir am adalah, wahai manusia atau wahai kaum muslimin, berangkatlah untuk berperang, maka kalian termasuk. Atau tidak diumumkan, tetapi hanya dipilih orang-orang tertentu untuk pasukan kecil dengan misi tertentu. Fulan, fulan, fulan dipanggil oleh penguasa untuk berangkat jihad. Itu ta'yin. Sama saja. Tanfir am atau ta'yin. Faman ayyanahul imam, siapa yang sudah ditentukan oleh imam, kharaja, maka dia harus keluar. Barakallahu fikum. Kalau tanfiril am, kalau tanfirin am, maka seluruh kaum muslimin dengan syarat-syarat tertentu. Pertama, laki-laki, bukan perempuan. Kedua, dalam keadaan mampu, bukan tua renta, bukan pula anak-anak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tidak cacat. Allah katakan, laisa 'alal a'ma harajun, wala 'alal a'raj harajun, wala 'alal marid haraj. Tidak mengapa bagi yang buta, tidak mengapa bagi yang pincang, tidak mengapa bagi yang sakit untuk tidak berperang. Berarti dalam keadaan sehat, tidak cacat, laki-laki, bukan orang tua, bukan anak-anak, ila akhirnya. Qala, dikatakan selanjutnya, istafanna min hadzal hadis tahrimul qital fi Makkah. Hadza huwa syahid. Faedah yang berikutnya adalah diharamkannya berperang. Demikian terjemahan beliau, atau demikian kesimpulan beliau. Mengapa? Karena masalah membunuh tergantung dari keadaan nanti. Membunuh qisas atau membunuh dengan bentuk lain akan dibahas nanti dalam ikhtilaf para ulama. Tapi perang jelas tidak diperbolehkan di Mekah. Fala yahillu li ahadin ila yaumil qiyamah, maka tidak dihalalkan berperang di haram sampai hari kiamat. Yang kelima, anna halla nabi au hallaha lin nabi, saya ulangi, anna hallaha lin nabi, bahwasanya dihalalkannya untuk nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khassatun min khasaisihi, bahwa itu khusus untuk beliau alaihi salatu wassalam. Wa annaha uhillat lahu sa'atan, dan bahwasanya penghalalan tadi hanya sebentar, hanya sesaat di siang hari. Tsuma 'adat hurmatuha, kemudian kembali diharamkan setelah itu. Kama kanat, seperti sedia kala. Mundu khuliqat as-samawati wal ardu, sejak diciptakannya langit dan bumi. Kembali diharamkan seperti sedia kala, sejak diciptakannya langit dan bumi. Yang keenam, as-sadisah, istafadna min hadzal hadits tahrim qat'ish syauk, tidak bolehnya memotong, mencabut pepohonan di daerah haram. Wa tahrim qat'ish syajar alladhi laysa fihi syauk, demikian pula diharamkan memotong pohon-pohon walaupun tidak berduri. Inilah kenapa sebabnya saya tanya pada kalian, apa makna syauk? Maknanya ranting. Iya, pohon iya. Tapi asal katanya syauk adalah duri. Pohon-pohon yang tumbuh di sana kebanyakan berduri, pohon-pohon liar ya. Tidak boleh dicabut, tidak boleh dipotong. Apakah yang tidak berduri boleh dicabut? Tidak. Karena maknanya sudah meluas. Maknanya sudah meluas. Semua pohon-pohon di sana. Sehingga dikatakan di sini tidak boleh memotong pohon syauk. Tidak boleh pula memotong pohon laisa fihi syauk. Walaupun tidak ada durinya. Min babi aula wa kadzalikal kala. Demikian pula semak belukar al kala. Subhanallah, kenapa disebutkan syauk? Bukan hanya mewakili, tetapi biasanya yang berduri ini kan mengganggu, berbahaya bagi binatang kita. Ini binatang ternak kita dan sebagainya. Maka kita singkirkan dengan kita. Tidak boleh. Kalau yang berduri saja enggak boleh, apalagi yang tidak berduri. Wa min babi aula, lebih utama lagi yang tidak berduri. Apalagi pohon arak, lebih enggak boleh lagi. Mengapa? Karena arak itulah yang dipakai untuk siwak. Mengapa kalian rusak? Mengapa kalian cabut? Yang ketujuh. Istafadna aidan min hadzal hadis tahrim tanfir saydihi. Yang ketujuh kita dapatkan faedah haramnya mengejar-ngejar buruan. Binatang buruan. Wa habsuhu wa qatluhu ashadda hurmatan. Kalau mengejar saja tidak boleh, apalagi menangkapnya. Saya kan tidak membunuh, cuma menangkapnya, memelihara di kandang. Itu hasbu. Ini sepertinya terbalik, habsuhu. Ya, bak dulu baru sin ya. Cetakan kalian bagaimana? Sin dulu atau bak dulu? Bak dulu ya. Berarti ini yang salah. Yang cetakan seperti saya salah. Hasbuhu. Tak terpahami. Wahabsuhu, bak dulu baru sin. Dan menahannya, yakni mengurungnya, wa qatluhu, apalagi membunuhnya, ashadda hurmatan bitariqil aula, lebih-lebih lagi haramnya. Bitariqil aula, lebih-lebih lagi, lebih utama lagi. Berarti diganggu saja tidak boleh, dihalau saja tidak boleh, apalagi ditangkap, apalagi dibunuh. Wasaidu, sedangkan said, walaupun kamu akan katakan itu masdar dari sada yasidu saidan, tetapi yang dimaksud di sini adalah huwal hayawan al-ma'kul. Yang dimaksud said adalah hewan buruan. Apa hewan buruan? Hewan buruan adalah hewan-hewan yang dimakan dagingnya. Al-ma'kul. Al-mutawahish aslan. Apa cirinya? Yang pertama, al-ma'kul, yang dimakan. Berarti ular yang berbahaya itu bukan said. Kala jengking yang berbahaya bukan said. Burung yang berbahaya bukan said. Tikus yang mengganggu bukan said. Baik. Yang kedua, mutawahish, harus dalam keadaan liar. Mutawahish, liar secara asluhu. Liar secara aslinya. Emang ada liar tidak asli? Ada. Saya punya kambing, saya beli. Ayo kita berlomba untuk menangkap kambing ini. Lepas kambingnya, kita kejar rame-rame. Apakah itu binatang buruan? Bukan, saya beli. Bukan asl. Tetapi yang dimaksud binatang buruan adalah dia mutawahisun aslan. Dia liar secara aslinya. Kita cari, kita tangkap, kita manfaatkan. Ini yang tidak boleh. Sehingga menyembelih hewan yang makul di Mekah bukan hanya boleh. Disuruh ketika haji dalam keadaan dia tamattu hajinya, disuruh untuk menyembelih hewan. Apakah itu menyembelih buruan? Bukan. Karena itu bukan mutawahis aslan. Baik, berarti syaratnya berapa? Dua. Pertama, makul lahmuhu. Yang kedua, mutawahisun aslan. Kharaja min qawlihi, keluar dari kata-kata makul, semua yang tadi disebut yang tidak dimakan. Dibunuh karena berbahaya. Itu bukan said. Yang kedua, walaupun dia dimakan dagingnya, tapi kharaja min qawlihi mutawahish, apa yang merupakan ahliyah. Lawannya mutawahish adalah ahliyah. Al-humur al-ahliyah. Keledai-keledai jinak itu diharamkan untuk dipotong karena mana lain. Tetapi yang lainnya semua yang dipelihara di rumah disebut ahliyah. Barakallahu fikum. Atau mereka akan sebut dengan al-an'am. Binatang-binatang ternak. Yang ke-8. Kita dapatkan pula dari hadis ini tahrimu akhdil luqatah fiha. Haramnya mengambil barang temuan di sana. Kalau kamu melihat ada uang di sana, Masya Allah, besar uangnya, biarkan. Orangnya akan nyari dan kembali mengambilnya. Biarkan. Jangan diambil. Kamu melihat ada kalung emas, ada gelang emas, biarkan. Tidak boleh diambil. Kecuali yang mengambilnya untuk mengumumkan. Dan biasanya petugas. Di sana nanti ada tempat barang-barang hilang. Masya Allah. Allah ibarik fihim. Semoga Allah berikan barakah pada mereka, pemerintah Saudi ya. Tempat seperti kantor besar. Barang-barang yang hilang semua ditaruh di situ. Ketika kamu kehilangan sesuatu dan mencari tidak ketemu, datang ke situ. Assalamualaikum, saya kehilangan kalung. Akan ditanya bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa. Kalau ciri-cirinya pas, dituntun. Ini di lemari dia, lemari khusus perhiasan, lemari khusus tas-tas dan segala macam. Kamu akan lihat, oh iya benar punya saya, diambil. Selesai. Dengan tentunya dengan tanda tangan, namanya siapa, nomor hajinya berapa, ila akhirih. Kebanyakan ketemu. Karena memang mereka sebagian besar mengerti tentang hadis ini. La yultaqat luqatatuhu, tidak diambil barang temuannya kecuali bagi mereka yang ingin mengumumkannya. Baik. Kembali kepada kitab. Yang ke-9, istafadha min hadzal hadis istitsna'ul idkhir minal kala. Dikecualikannya idkhir dari semak belukar. Semak belukar juga tidak boleh diambil kecuali idkhir. Mengapa? Lil hajah asyadidah ilai. Karena hajat masyarakat di sana terhadap idkhir. Fayajuzu akhduhu ratban aw yabisan. Maka boleh diambil apakah masih basah ataupun sudah kering. Dengan fungsinya masing-masing. Yang sudah kering biasa dipakai untuk kainihim wa haddadihim. Untuk tukang besi mereka. Sebagai sekam untuk bahan bakar mereka. Sedangkan yang basah mereka akan ambil untuk sekian macam keperluan-keperluan tadi. Walaupun in qata'a bainal mustasna wal mustasna minhu wa fassala bikalamin jaiz. Walaupun terpisah mustasna dengan mustasna minhu tetap sah. Mengapa? Tempat belum berpisah. Pembicaraan masih berlangsung dalam keadaan tidak jauh. Tetapi kalau sudah berpisah atau dalam keadaan sudah banyak berbicara masalah lain, maka sudah terputus, tidak lagi bisa memakai istitsna. Dan ini maksudnya faedah dalam muamalah. Faedah dalam muamalah, jual beli, hutang piutang dan sebagainya. Kecuali kalau begini, itu tidak boleh terpisah. Sudah akad nikah, termasuk nikah, karena itu muamalah. Sudah akad nikah, selesai, qabiltu tazwijaha, kemudian habis itu lagi makan-makan, pegang mic lagi. Kecuali kalau begini-begini, batal. Gak bisa, ya, sudah selesai ya, permasalahannya. Kecuali ketika masih akad, disebutkan, saya nikahkan engkau begini-begini, kecuali. Itu namanya syarat finnikah. Dan itu jaiz. Barakallahu fikum. Yang ke-11. Anna ba'da sunnah takunu bifahmin yulqihillahu ala nabiyihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kita dapatkan pula bahwa sebagian sunnah dari sunnah-sunnah nabi adalah dengan pemahaman yang Allah lemparkan, Allah berikan pada nabinya alaihi salatu wassalam. Ini tidak mesti dengan ayat Al-Qur'an. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Kami turunkan kepadamu dzikra ini agar engkau menerangkan pada manusia apa yang diturunkan pada mereka. Sehingga Nabi SAW menerangkan ayat-ayat tadi. Bagaimana memuliakan Mekah. Bagaimana mensucikan tanah haram. Kemudian Allah berikan pemahaman pada Nabi melalui asbab. Asbabnya bisa ucapan Ibn Abbas. Ucapan Abbas Ibn Abdul Muttalib. Asbabnya bisa ucapan Umar Ibn Al-Khattab. Ya Rasulullah, apakah tidak begini? Apakah tidak begitu? Ila akhirnya. Tetapi itu pemahaman Rasulullah SAW yang memang Allah berikan kepadanya. Beliau ma'sum dalam hal itu. Beliau ma'sum dalam hal tersebut. Tidak mungkin salah dalam menafsirkan ayat dan hadis. Yang ke-11. Annal faslal yasir. Alladhi la yu'addu qati'an lil kalam la yadurru bainal mustathna wal mustathna minhu. Ternyata ada di sini. Walhamdulillah. Bahwa pemotongan, pemisahan yang sedikit, lihat syaratnya, harus yasir. Kalau sudah terlalu banyak, gak bisa. La yu'addu qati'an lil kalam. Itu tidak termasuk memotong pembicaraan. Maka la yadurru, maka tidak membuat madarat antara mustatna dengan mustatna minhu. Faedah ke-11 ini menunjukkan bahwa kalau tidak yasir, terlalu banyak, terlalu jauh, maka tidak boleh istitsna. Dalam muamalah tidak boleh istitsna. Ya, saya terima, tapi 1.000 ya. Padahal tadi sudah bilang 2.000. Saya jual dengan harga 2.000. Ya, saya terima. Tapi 1.000 loh. Pakai istitsna. Walakin atau illa dikurangi sekian. Boleh apa enggak boleh? Kalau yasir masih sempat ya mata. Oh, kalau gitu enggak saya jual, masih bisa. Tapi kalau sudah berpisah tidak bisa. Yang ke-12, anna makkata fatahahan Nabi sallallahu alaihi wasallam anwatan. Yang ke-12, bahwa Mekah dibuka oleh Nabi secara anwah atau unwah. Wa yati bayanuhu insyaallah, dan akan datang keterangannya insyaallah. Perselisihan sedikit di antara para ulama. Tetapi beliau Syekh Abdullah Al-Basam sudah merajihkan di sini. Yang rajih unwah atau sulhan atau silman. Anwatan. Tidak sulhan. Apa bedanya? Sudah kita singgung kemarin bedanya. Kalau dalam keadaan perang, yakni unwah, berarti orang yang ditangkap jadi tawanan, harta mereka jadi pamasan perang. Iya kan? Tapi saya tanya sekarang, ketika Fathu Mekah, apakah penduduknya jadi tawanan? Wanita-wanitanya jadi tawanan? Tidak. Apakah harta mereka dirampas semuanya jadikan pamasan perang? Tidak. Berarti bukan anwah dong. Sulhan. Disinilah terjadinya ikhtilaf para ulama. Kalau perang kan harusnya yang hidup jadi tawanan, hartanya jadi pembahasan perang. Akhirnya para ulama berbeda pendapat, dan nanti akan dibahas insyaallah pada ikhtilaf al-ulama. Kembakiannya waktu. Hah? Jam berapa sekarang? 11? Kurang 10. Masih ada waktu 10 menit. Udah lebih. Masya Allah. Saya kira bakal masuk ke ikhtilaf ulama. Ternyata gak sempat. Ayib labas. Entah dilanjutkannya kapan. Kita gak tahu pandemi COVID berakhir kapan. Apakah kita ketemu lagi ba'dal Eid. Atau ditunda lagi liburan sampai Eid berikutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala segera mengangkat pandemi ini. Wabah ini. Semoga Allah segerakan kita bisa bertemu kembali seluruhnya. Dalam keadaan aman, tentram, sehat, walafiat. Amin. Ini juga belum. Ini PR kalian, karena gak ketemu lagi. Bahwa yang disucikan bukan hanya Mekah. Saya cari di sini sampai ke belakang, ternyata Madinah gak dibahas. Berarti kalian perlu membahas tentang kesucian Madinah juga. Ada beberapa poin di sini tentang keistimewaan Madinah. kalian tulis secara ringkas di buku kalian, di catatan kalian, supaya kalian tahu bahwa yang diharamkan dari tanah-tanah di dunia ini Mekah dan Madinah. Siapa yang berkata bahwa Masjidil Aqsa adalah haram yang ketiga, maka dia salah. Karena Masjidil Aqsa bukan tanah haram. Tapi kalau kamu katakan Masjidil Aqsa adalah tiga masjid atau masjid yang ketiga yang utama, benar. Jadi jangan salah berbicara, jangan salah ucap. Masjidil Aqsa adalah masjid ketiga yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang memiliki keistimewaan dalam artian pahala sholat di dalamnya dilipatkan. Itu Masjidil Aqsa, masjid yang ketiga. Tetapi kalau tanah haram hanya Mekah dan Madinah. Tanah suci hanya Mekah dan Madinah. Jangan menyatakan al-haram al-thalith al-Aqsa, keliru. Tetapi kalau al-masjidul thalith al-mufaddalah, na'am. Baik, siapa bertanggung jawab? Tulis dan kembalikan. Jazakumullahu khairan katsiran.